Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Yang tersisa dari syarat atau syarat jamak ta'khir sudah disebutkan semuanya, ya. Nah, tersisa penjelasan kenapa pada jamak ta'khir tidak dipersyaratkan muwalat, tidak dipersyaratkan muwalat, yakni berkesinambungan. Apa ini sudah diterangkan? Nah, jadi duhur ditakhir ke asar misalkan. Ketika masuk waktu asar, mulai dengan sholat duhur supaya tertib. Nah, setelah sholat duhur tidak langsung sholat asar, tidak langsung disambung, karena tidak dipersyaratkan muwalat, berkesinambungan. Istirahat atau melakukan kegiatan satu jam, ya semisal yang itu. Setelah itu kemudian baru sholat asar, sah. Sudah diterangkan ini? Apa sebabnya? Karena yang dijamak adalah sholat sebelumnya digabung ke sholat asar. Sholat asar kapanpun pelaksanaannya, dia dilaksanakan pada waktunya. Nah, kapanpun pelaksanaannya maka dilaksanakan pada waktunya. Naam. Baik. Karena sholat asar kapanpun pelaksanaannya, disambung atau tidak, dia dilaksanakan pada waktunya. Jadi tidak masalah, tidak harus bersama. Beda kalau jamak takdim, asar dimajukan ke duhur. Naam. Setelah sholat duhur, salam harus langsung disambung. Jadi qomat kemudian disambung dengan sholat asar, tidak boleh ditunda sampai setengah jam, satu jam. Nah, tidak boleh terputus selama berdasarkan adat. Yani secara adat itu diputus lama, tidak boleh. Kenapa? Karena sholat yang setelah itu asar yang dijamak ke duhur. Jadi dia harus langsung disambung. Difahami? Nah, ada pun ta'khir duhur misalkan dijamak ke asar atau maghrib ke isya. Setelah sholat maghrib tidak langsung harus sholat isya setelah itu. Nah, boleh sejak satu jam setelahnya, dua jam setelahnya, terserah. Karena, naam, karena apa? Sholat isya dilaksanakan pada waktunya. Yang dijama adalah maghrib yang diundur. Ini maghrib laksanakan, setelah itu terserah. Mau disambung, isyanya disambung dengan maghrib atau dipisah, muwalat atau tidak, terserah. Ya, tidak bisa muwalat. Nah, naam. Dan ini menurut pendapat yang rajih, yakni ada khilaf, tapi ini yang rajih. Muwalat tidak dipersyaratkan pada jamaah ta'khir. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i. Bahwa muwalat tidak dipersyaratkan berkesinambungan antara dua salat di jamaah, tidak dipersyaratkan pada jamaah ta'khir, mazhab Hambali dan Syafi'i. Mazhab ini dirajihkan oleh An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin. Dirujukkan oleh siapa? An-Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin. Nah, dan ada dalil yang menunjukkan ini. Nah, ada dalil yang menunjukkan, menguatkan pendapat ini, yaitu hadis Usama bin Zaid radiyallahu anhu. Hadith Usama bin Zaid radiyallahu anhu muttafaq alaih. Hadith Usama bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaih. Hadithnya siapa? Usama bin Zaid. Hadith Usama bin Zaid ini meriwayatkan tentang amalan Nabi alaihi salatu wassalam ketika hajjatul wada'. Naam. Kata Usama bin Zaid, "Falamma ja'a al-Muzdalifah." Falamma ja'al Muzdalifata. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wasallam tiba di Muzdalifah. Tiba di Muzdalifah itu dari Arafah. Nah, meninggalkan Arafah setelah Maghrib malam 10 Dzulhijjah tiba di Muzdalifah. Nah, nazala. Falamma ja'a Muzdalifah nazala. Nabi turun. Turun dari untanya karena Nabi berkendaraan unta. Alaihi salam. Fatawaddoa. Fatawaddoa. Lalu Nabi berwudu. Fa'asbaghal wudu'a. Fa'asbaghal wudu'a. Nabi menyempurnakan wudunya. Thumma uqimatis shalah. Thumma uqimatis shalah. Uqimatis shalatu. Kemudian ditegakkanlah salat. Yani adzan, qomat, kemudian salat. Uqimatis shalah di qomat. Fa shalla al-maghriba. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam salat maghrib. Perhatikan, tiba di Muzdalifah sudah waktu Isya. Nah, seharian wukuf di Arafah. Jadi pada zuhur wukuf sampai maghrib. Setelah maghrib meninggalkan Arafah, berangkat ke Muzdalifah. Tiba di Muzdalifah sudah masuk waktu Isya. Jamaknya jamak apa? Jamak takhir. Nabi turun, wudu, menyempurnakan wudu, adzan qomat, salat maghrib. Setelah salat maghrib kata Usamah bin Zaid, "Tsumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilihi." Bukan langsung di qomat kemudian salat Isya, enggak. Apa? Tsumma, kemudian anakha kullu insan ba'irahu. Anakha menambatkan kullu insan, setiap orang dari sahabat yang ikut, dari kaum mukminin yang ikut bersama Nabi, ya, ba'irahu, untanya, fi manzilihi, di kediamannya. Kemudian setiap orang menambatkan untanya di kediamannya masing-masing. Jadi meninggalkan tempat sholat, setelah sholat maghrib, salam, tinggalkan tempat sholat, masing-masing mengurusi kendaraannya, untanya. Masing-masing membawa untanya ke, ya, perkemahannya masing-masing. Ke kediamannya, ini perkemahannya. Masing-masing ditambatkan di sana, diurusi, ditambatkan, diistirahatkan. Ya, setelah semuanya selesai, mengurusi itu, kemudian kembali. Tsumma uqimatil 'isya. Tsumma uqimatil 'isya. Kemudian ditegakkanlah salat Isya. Diqomat untuk salat Isya, fa shallaha. Fa shallaha. Kemudian Nabi melaksanakan salat Isya. Wa lam yusalli bainahuma syai'an. Wa lam yusalli bainahuma syai'an. Dan tidak menyelingi antara keduanya dengan sholat sunnah. Dan Nabi tidak menyelingi di antara keduanya dengan sholat sunnah. Nah, jelas ya. Kira-kira kalau setiap orang mengurusi untanya, diambil, dibawa ke kemahnya, ditambatkan, itu kira-kira sebentar? Hah? Cukup lama kan itu? Nah, cukup lama. Nah, ini dijadikan dalil menguatkan bahwa muwalat tidak na'am dipersyaratkan rajab atau akhir. Nah, namun sekarang pertanyaannya. Oh iya, kita tahu sekarang bahwa muwalat tidak dipersyaratkan pada jamak ta'khir. Boleh dipisah meskipun yang waktu yang lama. Nah, alasannya jelas karena salat yang kedua dikerjakan pada waktunya. Jadi terserah kapan saja dikerjakan. Nah, muwalat atau tidak. Cuma pertanyaannya, apakah boleh diselingi salat sunnah? Setelah salat duhur misalkan, memang tidak langsung salat asar boleh. Setelah salat maghrib, tidak langsung salat isya boleh. Jamak takhir. Tapi bolehkah setelah salat duhur salat sunnah, mengerjakan rawatibah ba'diyah, setelah salat maghrib mengerjakan rawatibah ba'diyah. Nah, atau salat sunnah mutlak misalkan, boleh tidak? Ini diperselisihkan. Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf, menukil bahwa berdasarkan mazhab Hanbali tidak mengapa mengerjakan sholat sunnah di antara keduanya. Berdasarkan mazhab Hanbali. Ada statement Al-Imam Ahmad dalam hal ini. Nah, pada riwayat lain dari Ahmad tidak boleh. Jadi ada dua riwayat dari Ahmad, Al-Imam Ahmad. Satu riwayat mengatakan boleh diselingi dengan salat sunnah. Riwayat yang lain mengatakan tidak boleh. Ahsannya bagaimana kalau sudah seperti ini? Dihindari. Dari Al-Imam Ahmad sendiri dua riwayat menunjukkan permasalahan agak sulit. Nah, daripada ngambil resiko, ya jangan. Jangan diselingin salat sunnah. Juga tadi, meskipun boleh dipisah, tidak harus mualat, tapi tetap afdol. Ulama yang mengatakan tidak dipersyaratkan mualat tetap mengatakan afdol mualat. Afdolnya langsung. Nah, dan boleh jadi yakni afdolnya langsung demi meneladani Nabi SAW, demi mencontoh Nabi SAW. Boleh jadi ada yang berdalil dengan hadis tadi, hadis Usama bin Zaid mengatakan bahwa yang dilakukan oleh sahabat masing-masing membawa ontanya untuk menempatkan ontanya di kediaman masing-masing itu sebentar, palingan berapa menit kira-kira? 2 menit, 3 menit, 5 menit, sebentar, tidak sampai setengah jam mengurus onta. Nah, ya, jadi di sini tetap mualat pada jamak ta'khir yang dilakukan oleh Nabi di Muzdalifah. Adapun masing-masing mengurus ontanya ditambatkan di kediamannya, di kemahnya masing-masing sebentar. Secara adat tidak terpisah lama. Nah, boleh jadi ini justru dijadikan dalil untuk itu. Nah, andai kalau memang demikian, bahwa yang terjadi pada jamak ta'khir Nabi SAW di Muzdalifah, bahwa yang dilakukan oleh para sahabat mengurus ontanya setelah salat maghrib ditambatkan kemudian balik lagi itu hanya sebentar, hitungnya cuma menit, secara adat itu tidak memutus mualat, sehingga ini justru menjadi contoh, menjadi dalil afdol ya mualat. Tetapi tetap ya alasan yang sudah kita dengar bahwa tidak dipersyaratkan mualat ya, alasannya benar, yaitu karena sholat yang kedua dikerjakan pada waktunya, jadi longgar. Nah, boleh disambung, boleh juga tidak. Baik, kita selesai dari pembahasan ini. Nah, sekarang kita pindah matan. Coba dimatan, dibaca matan setelahnya. Wal afdalu taqdimus sholati fi awwali waqtiha, yang lebih utama menyegerakan salat di awal waktu. Itu makna wal afdalu taqdimuha fi awwali waqtiha. Illa, kecuali, ada perkecualian dua, yaitu illa al-isha'a idza lam yashuq, kecuali salat isya afdal diakhirkan di akhir waktu, di penghujung waktu. Idza lam yashuq, selama tidak memberatkan jamaah. Yang kedua, wa illa adh-dhuhra fi shiddatil har. Perkecualian yang kedua dan kecuali salat duhur di saat terik matahari sangat menyengat. Ya, ada saatnya matahari panas sekali di siang hari, menyengat luar biasa, sehingga masyaqqah, berat pelaksanaan sholat di waktu itu, maka afdal diakhirkan ke akhir waktu mendekati asar ketika sudah mulai dingin, mulai mereda panasnya, sudah tidak menyengat. Nah, dua ini yang diperkecualikan. Kita akan pelajari semuanya biiznillahi ta'ala. Ini menurut As-Sa'di rahimahullah. As-Sa'di rahimahullah menetapkan bahwa pelaksanaan sholat lima waktu, ya, masing-masing dikerjakan di awal waktu. Awal waktu, ketika masuk waktu. Tidak ditunda ke akhir waktu, ke pertengahan waktu dan akhir waktu. Ini yang afdal. Kecuali. Nah, dua yang kita dengar tadi perkecualikan, itu pun pada kondisi tertentu, tidak mutlak. Yaitu sholat isya selama tidak memberatkan. Kalau memberatkan tetap afdal di awal waktu. Kalau diakhirkan ke ujung waktu, di akhir waktu, memberatkan jamaah, maka tetap afdal di awal waktu. Nah, sholat duhur dalam keadaan hari-hari biasa, ya, keumuman panas matahari memang menyengat setelah zawal. Ya, setelah matahari bergeser ke arah barat di masa waktu duhur, pertengahan siang memang puncak-puncaknya panas di situ, menyengat. Memang menyengat. Tetap afdal di awal waktu. Kecuali pada kondisi yang sangat menyengat. Teriknya menyengat sekali. Ya. Terasa masyaqqah, maka ditunda. Diakhirkan. Tunggu sampai agak dingin. Baik, nanti lengkapnya kita akan pelajari perkecualian itu. Baik. Madhab ini yang disebut As-Sa'di rahimahullah, ini madhab Hambali. Madhab Hambali. Madhab Hambali. Dan pendapat terbaru Asy-Syafi'i. Pendapat terbaru Asy-Syafi'i. Al-qaulul jadid lis-Syafi'i. Pendapat terbaru Asy-Syafi'i. Pendapat terbaru Asy-Syafi'i di mana? Posisinya Syafi'i di mana? Ketika di mana? Di mana? Di Mesir. Nah, ketika di Mesir. Apa ada pun sebelum di Mesir, fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya termasuk dalam deretan Al-Qaulul Qadim, pendapat yang lama. Nah, ketika masih di Irak, ya, terakhir sebelum pindah ke Mesir di Irak. Nah, di Baghdad. Setelah menjelang fitnah Mihnatul Quran, menjelang fitnah Mihnatul Quran, fitnah Jahmiyah Mu'tazilah, Asy-Syafi'i pindah ke Mesir. Nah, di Mesir keluar fatwa-fatwa yang berbeda dengan yang sebelumnya, sebelum di Mesir. Maka fatwa-fatwa yang berbeda ini disebut qaulun jadid. Nah, kita dengar. Baik. Kita sekarang akan masuk ke penyebutan dalil. Nah, menyegerakan sholat di awal waktu termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan, benar? Menyegerakan sholat di awal waktu termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Iya. Iya, betul? Hah? Betul, iya. Nah, berarti masuk dalam keumuman makna ayat ke-148 dari surat Al-Baqarah. Masuk dalam keumuman makna ayat 148 dari surat Al-Baqarah. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Berarti yang mengerjakan di awal waktu termasuk berlomba dalam kebaikan, afdal. Allah merintahkan fastabiqu, berlombalah. Nah, bersegeralah. Nah, berlombalah, bersegeralah melakukan kebaikan-kebaikan. Jika tidak wajib, maka afdal, mustahab, afdal. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat Al-Baqarah ayat 238. Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat 238 dari surat Al-Baqarah. Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Hafidhu 'ala as-salawat. Jagalah salat-salat kalian. Was-salatil wusta, dan jagalah salat wusta. Salat wusta salat apa? Salat asar. Dalilnya hadis dalam Sahih Muslim sudah kita lewati terkait dengan perang Khandaq. Naam. Ketika Nabi alaihissalam menunda salat sampai maghrib karena disibukkan oleh perang Khandaq. Di sana disebutkan salat al-asr, salat al-wusta. Baik. Kata Syafi'i. Bagaimana sisi pendalilan Syafi'i dari ayat ini? Bagaimana Syafi'i memetik hukum ini berdalil dengan ayat ini? Ayat ya. Hafidhu 'ala salati salati wusta. Kata Syafi'i, termasuk dalam kategori menjaga salat, kan diperintah hafidhu 'ala salawati. Jagalah salat-salat kalian. Salat itu dan salat asar. Nah, termasuk dalam kategori menjaga salat, kata Syafi'i, menyegerakan pelaksanaannya di awal waktu. Termasuk dalam kategori menjaga salat adalah mengerjakannya di awal waktu. Kenapa? Karena kata Syafi'i, karena apabila dia menundanya dari awal waktu, apabila dia menundanya dari awal waktu, maka ia menghadapkan sholat itu pada resiko, maka dia menghadapkan sholat itu, pelaksanaan sholat itu pada resiko lupa. Boleh jadi setelah itu malah lupa. Sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu, lupa sholat akhirnya. Ya, namanya basar. Ya, tarihin nisyan dimasuki oleh sifat lupa. Atau hawadith az-zaman. Kata Syafi'i. Aradha lin nisyan au hawadith az-zaman. Atau pergantian waktu. Risiko pergantian waktu. Tidak terasa kok tiba-tiba sudah habis waktunya. Luput akhirnya. Keluar waktu. Hawadith zaman. Naam. Jelas. Masya Allah. Nah, fikya al-imam as-syafi'i. Jadi dengan segera menyegerakan di awal waktu termasuk dalam menjaga. Sehingga salat itu terjaga. Tidak dikhawatirkan lupa. Kalau ditunda bisa lupa. Naam. Bisa tidak akan luput karena di awal waktu. Nah, kalau ditunda, nah, tidak terasa ternyata waktu ya lewat. Nah, salah lihat jam lah, salah mengukur waktu, atau ternyata sudah lewat waktunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada satu hadis, yaitu hadis Jabir cukup panjang, muttafaq alaih. Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, pada hadis itu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan salat zuhur, asar, maghrib ya, dan subuh di awal waktu. Juga isya sesuai kondisi sahabat, jika mereka sudah berkumpul di awal waktu disegerakan, jika mereka lambat berkumpul maka ditunda di akhir waktu. Nah, secara lengkap. Na'am. Hadis ini insyaallah disampaikan pada pertemuan berikutnya, barakallahu fikum. Nah, kan ada yang ana mau sampaikan selain ini, waktu yang sisa. Masih ingat sebelum ana safar ana mengimami salat asar ya. Kemudian ana sujud sahwi setelah salam, tidak ada yang mengikuti anak di belakang, satupun. Nah, wajar kalau tidak ada yang mengikuti, karena memang sahwi itu dialami oleh anak pribadi. Nah, anak mengalami sahwi, ada sesuatu yang anak alami sahwi, tasawuf keduanya panjang itu, anak terlena di situ, seakan tasawuf, seakan tasawuf terakhir sampai baca ta'awud dari empat perkara, Allahumma ya'udhu min adabi jahannam adabil qabr, seterusnya baru tersadar. Nah, doa ini tempatnya di tasawuf terakhir, jadi anak keliru di situ. Nah, ketika anak tersadar, alhamdulillah terus berdiri, antum tidak terasa mungkin. Nah, hukumnya barakallahu fikum, jika imam mengalami sahwu sendiri, yang mungkin makmum tidak faham, menambah bacaan ya, atau menukar bacaan, misalnya subhana rabbiyal a'la, itu zikir sujud kan ya, dibaca di ruku misalkan, atau subhana rabbiyal azim dibaca saat sujud, al-muhim semisal itu. Nah, dan sahwu yang anak alami yang sudah terangkan tadi, yang anak alami adalah sahwunya adalah penambahan bacaan di gerakan yang bukan tempatnya, sehingga anak menempatkan sujud sahwinya setelah salam. Di sini muskilahnya, andaikan sahwu yang dialami oleh imam kekurangan, misalnya lupa baca zikir sujud misalkan. Nah, mengalami sahwi di situ, diam saja terus bangun. Setelah i'tidal wurtas tadi belum zikir. Nah, maka kekurangan kan ya. Tapi ya makmum tidak tahu kan tentunya. Nah, itu penempatannya kalau kekurangan sujud sahwinya sebelum salam. Kalau sebelum salam, mau tak mau kalian harus ikut. Kalau tidak jelas-jelas menyelisih imam. Yani setelah imam tasyahud terakhir, kalian sangka kan makmum kan akan menyangka salam, tapi tidak, karena dia ada kekurangan dalam sholatnya, dia tentunya akan sujud sahwi sebelum salam. Di sini jelas kalian harus ikut. Kalau tidak ikut, menyelisihi perintah Nabi SAW, na'am, untuk mengikuti inna maju ilal imamu liutamma bihi, hanyalah imam diikuti untuk diimami. Hanyalah imam dijadikan imam untuk diikuti. Jelas menyelisih. Nah, kalau tidak ikut, ini mesti ikut. Ikut sujud sahwi, setelah itu imam salam, ikut salam, selesai. Nah, ini sekarang yang muskilah seperti pada kejadian peristiwa kemarin, karena sujud sahwinya setelah salam. Nah, hukumnya seharusnya kalian ikut sujud sahwi di belakang. Nah, melihat anak sujud sahwi, kalian ikut sujud sahwi. Nah, ini dihafalkan, suatu saat ada kejadian seperti itu, baik sujud sahwi imam sebelum salam ataukah setelah salam, ikut atau tidak? Ikut. Tahu atau tidak sahwinya imam, ikut. Baik. Yang berikutnya yang perlu diketahui, kalau masbuk, ada hukum, rincian hukum yang harus diketahui kalau masbuk. Nah, yaitu kalau masbuk, kalau sujud sahwinya sebelum salam, ikut apa tidak? Ikut apa tidak? Ikut, karena kalau tidak ikut, menyelisih imam. Dia diam saja dulu, imamnya melakukan gerakan sholat, menyelisih, jadi harus ikut. Setelah imam salam, dia akan berdiri, melanjutkan sholat yang kurang, karena dia masbuk. Di akhir sholat, cukup. Nah, adapun kalau imamnya sujud sahwinya setelah salam, tidak mungkin dia ikut. Tidak mungkin dia ikut, karena kalau dia mau ikut sujud sahwi bersama, dia salam dulu. Bubar sholatnya kalau dia salam, padahal dia masbuk. berarti tidak ikut di sini. Ketika imam salam, dia kan langsung berdiri untuk menambah kekurangan. Imam di depan sudah sahwi, alas, dia sudah berpisah dari imam karena imam sudah salam. Dia pun melanjutkan ya salatnya sampai selesai. Nah, kemudian jika sahwu imam, ketika imamnya sahwu, dia ikut sahwu bersamanya, terbawa oleh sahwunya imam, ya, konsekuensinya, dan ikut sahwu bersama imam, maka dia nanti setelah salam sujud sahwu. Nah, kalau dia tidak mendapati sahwu bersama imam karena dia masbuk, sahwunya imam sudah lewat, dia baru datang, maka tidak harus sujud sahwu dia. Nah, setelah salamnya tidak harus sujud sahwi, tapi kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau dia sujud sahwi boleh. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallah, alhamdulillah.